Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang berbagai hal seputar iri dengki dari kitab Fiqih Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada kiat yang ke-11 untuk menghadapi bahaya atau keburukan orang yang hasad adalah ruqyah, yaitu doa-doa dan bacaan-bacaan yang ditujukan untuk orang yang sakit. Maka di antara asbab daf'il hasad untuk mencegah hasad adalah ruqyah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, senyap Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau sakit?" Maka Nabi mengatakan, "Iya." Kemudian Jibril meruqyah Nabi dengan kalimat, "Bismillahi ruqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfika." Bismillahi ruqika. Ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejelekan setiap jiwa atau setiap mata yang hasad. Allah yashfika, Allah yang akan menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Non perlu di satu hal yang patut diperhatikan, yashfi artinya menyembuhkan. Namun kalau yushfi artinya mematikan. Ya, jangan salah baca. Jangan Allahu yushfika. Ya, semoga Allah mematikanmu. Nah, terus mati nanti. Dan Allahu yushfika. Allah yushfi artinya menyembuhkan. Allahu yushfi artinya Allah mematikan. Di catatan kaki dalam riwayat Tirmidzi, wa ainin hasidatin, dari ain pandangan orang yang hasad, ain yang hasad, bismillahi urqika wallahu yashfika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dan Allah yang akan menyembuhkanmu. An-Nawawi di Sharh Muslim menjelaskan tentang yang dimaksud dari kejahatan setiap jiwa. Maka qil, ada yang menjelaskan, yahtamil, dimungkinkan, bahasa yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah jiwa manusia. Dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah ain, karena terkadang istilah an-nafsu itu digunakan untuk ain. Misalnya ada kalimat rajulu nufusun, artinya idza kana yusibun nas bi ainihi, jika adalah seorang yang suka menimpakan ain pada orang lain. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, min syarri kulli dzi ainin. Sehingga apa yang ada dalam hadis au ainin hasidin, maka ini adalah taukid, penegasan, namun dengan redaksi yang berbeda, atau dimungkinkan juga itu ragu-ragu dari perawi tentang redaksi yang Nabi ucapkan, wallahu a'lam. Dan tentang hal ini terdapat hadis dari Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya annaha qalat, Aisyah mengatakan, adalah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka Jibril meruqyahnya. Maka di sini menunjukkan Nabi sakit dan menunjukkan kalau Nabi adalah manusia sebagaimana wajarnya manusia. Maka beliau sakit dan bolehnya meruqyah karena Jibril melakukannya. Dengan kalimat bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dzi ainin, dengan nama Allah, Allah yang akan menyembuhkanmu dari segala penyakit, Allah dia akan menyembuhkanmu. Wa min syarri hasid, dari kemudian kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad, dan kejelekan setiap orang yang pandangannya mengandung ain. Dan telah lewat hadis Aisyah radhiyallahu anha yang isinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Kemudian ada tiga sikap, masing-masing punya sikap sendiri-sendiri. Orang yang pertama kemudian cari tempat yang kosong, yang paling dekat dengan Nabi yang paling kosong. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang cari kemudian tempat duduk yang paling pinggir. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bablas dan pergi dan tidak mau duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah akhir majelis beliau berkata kepada para sahabat yang ada, setelah secara umum semua orang sudah bubar, maka Nabi katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang kondisi tiga orang tadi. Maka orang yang pertama adalah orang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang perhatian dan peduli dan menghadap Allah, maka Allah pun peduli dengannya. Adapun orang yang duduk, cari duduk tempat duduk yang paling belakang, maka dia adalah orang yang malu pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun malu untuk menyayanginya, malu untuk mengampuninya, dan seterusnya. Adapun orang yang bablas pergi dan enggak mau ngaji, padahal tidak ada hal yang dia kerjakan, maka Nabi komentari, amal akhar, adapun orang yang ketiga, fa'a'radha, maka dia adalah orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun berpaling darinya. Wa man kana marotan marotan, siapa yang ingatnya dengan Allah, imannya pada Allah adalah kadang-kadang, fallahu lahu marotan marotan, maka Allah pun membelanya juga kadang-kadang. Fatauhid, maka mengisahkan Allah adalah benteng Allah yang paling besar, siapa yang memasukinya maka dia orang yang aman. Ada satu ulama salaf mengatakan, man khafallaha khafahu kullu syai', siapa yang takut kepada Allah maka semuanya takut kepadanya. Maka Allah berikan padanya wibawa, Allah berikan padanya haibah, sehingga semua kemudian takut dan sungkan kepadanya. Wa man lam yakhafillaha, namun siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahu min kulli syai', maka Allah akan buat dia takut dengan segalanya. Hadihi asbabun ila, sebab-sebab untuk terjaga supaya terhindar dari kejelekan orang yang hasad, orang yang pandangannya mengandung ain, demikian juga tukang sihir. Dan walaysa lahu anfa, dan tidak ada kiat yang lebih bermanfaat daripada tawajjuh ila Allah, menghadapkan hati kepada Allah, iqbal, perhatian kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan yakin dengan Allah. Wa alla yakhafa ma'ahu ghairahu, demikian juga tidak menduakan Allah dalam masalah rasa takut, bahkan yakunu khaufuhu minhu wahdahu, rasa takutnya hanya kepada Allah semata, dia pun tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berharap pada selain Allah karena dia hanya berharap semata-mata kepada Allah, dia tidak gantungkan hatinya kepada selain Allah, dia tidak minta pertolongan kecuali dengan selain Allah. Wala yarju illa iyyahu, dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Maka siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, demikian juga berharap kepada selain Allah dan takut pada selain Allah, ukila ilaihi, maka Allah tidak akan menolongnya. Wa khadala min jahatihi, maka Allah khadala, khadala tidak menolong, ukila ilaihi, dia dipasrahkan kepada itu semua, kepada orang yang dia andalkan, pada pihak-pihak yang dia andalkan, dan Allah tidak akan menolongnya. Dan siapa yang khafa syai'an ghairallah, siapa yang merasa takut pada sesuatu selain Allah, sallata alaihi, maka Allah akan jadikan sesuatu tersebut berkuasa atas dirinya. Maka sesuatu yang dia takuti tadi betul-betul betul-betul menakutkan untuknya. Dan siapa yang berharap mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menolongnya. Dan dia pun terjaga dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hukum Allah, sunnatullah, yang Allah berlakukan di tengah-tengah makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan anda tidak akan menjumpai dan mendapatkan pergantian dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berlakukan di tengah-tengah hamba-hambanya. Kemudian bahasan tambahan seputar hasad adalah perbedaan antara orang yang hasad dan tukang sihir. Maka orang yang mempraktikkan ilmu sihir dan orang yang hasad, memiliki titik kesamaan fi asya dalam sejumlah poin dan memiliki titik perbedaan dalam sejumlah poin yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, setan itu menemani dan berkawan dengan tukang sihir dan orang yang hasad. Setan ngobrol dengan keduanya dan menemaninya. Bedanya, sama-sama ditemani oleh setan dan menjadi temannya setan, bedanya akan tetapi orang yang hasad itu dibantu oleh setan tanpa dia minta tolong kepada setan. Karena orang yang hasad itu serupa dan mirip dengan iblis. Dan orang yang hasad pada hakikatnya adalah pengikut iblis. Li'annau yatlubu mayuhibuhu syaitan. Karena orang yang punya iri dengki itu menginginkan dan mencari sesuatu yang disukai oleh setan, yaitu rusaknya manusia dan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Sama persis dengan iblis yang hasad kepada Adam karena mulianya Adam dan karena unggulnya Adam atas dirinya. Maka iblis pun enggan bersujud kepada Adam karena motivasi hasad dan iri dengki. Oleh karena itu, maka hakikatnya orang yang hasad, orang yang ada pada hatinya iri dan dengki adalah min jundu iblisa, adalah tentaranya iblis di muka bumi. Adapun tukang sihir, maka ya, tadi kalau orang hasad dibantu oleh setan tanpa minta bantuan pada setan. Adapun tukang sihir, maka dia minta bantuan kepada setan. Dia minta pada setan untuk menolongnya. Dia isti'anah minta tolong pada setan, bahkan boleh jadi dia pun menyembah setan min dunilahi dengan meninggalkan Allah. Sehingga setan pun mewujudkan hajatnya. Bahkan boleh jadi si tukang sihir ini supaya kuat sihirnya sujud kepada setan. Ya, Ibnu Qayyim di tempat yang lain mengatakan, dan sangat jarang terdapat sihir tanpa ada bentuk beribadah kepada setan dan mendekatkan diri kepada setan. Namun artinya masih belum mengakui adanya sihir tanpa bentuk menyembah setan. Karena beliau cuma mengatakan qallama, jarang-jarang, langka-langka, sedikit sekali dijumpai ada sihir tanpa bantuan setan dan sihir tanpa menyembah setan. Bentuk menyembah setannya boleh jadi dengan menyembelih binatang tertentu dengan nama setan, jadi ayam cemani atau yang lain, atau kemudian dengan menyembelih sesuatu dengan menyebut nama Allah namun niatnya untuk setan, maka itu sama saja. Fayakunu dzabhan li ghairillah, maka meskipun disebut nama Allah ketika niat hatinya untuk membuat ridha setan, maka ini adalah sembelihan untuk selain Allah. Dan model-model yang lain dari berbagai macam bentuk-bentuk kemusyrikan dan kefasikan. Dan tukang sihir dan orang yang pelaku sihir, meskipun mereka tidak menamakan hal ini sebagaimana nama aslinya, yaitu ibadah kepada setan, hakikat senyatanya itu adalah ibadah kepada setan. Meskipun dia namai dengan nama yang lainnya, ini sekedar bantu-bantu atau yang lainnya, namun itu hakikatnya adalah menyembah setan. Fa inna syirka wal kufra wa syirkun wa kufrun li haqiqati wa maknahu. Karena kemusyrikan dan kekafiran adalah kemusyrikan dan kekafiran berdasarkan hakikatnya dan maknanya, bukan namanya dan redaksinya. Maka siapa yang bersujud menyembah makhluk, namun dia mengatakan ini bukanlah bersujud untuk menyembah makhluk, ini cuma sekedar ketundukan, mencium tanah pakai dahi, kama akbalaha bin ni'am, sebagaimana atau kemudian sebagaimana kemudian dia akbalaha perhatian kepada bumi bin ni'am dengan berbagai macam nikmat. Au hadza ikramun, atau ini cuma sekedar memuliakan ibu pertiwi karena mencium tanah. Wa lam yakhud bi hadzal alfat an kaunihi sujudan li ghairillah. Namun